Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum yang ana cintai dan hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul di majelis ilmu agama yang online ini setelah libur beberapa hari sebelumnya karena suatu azur. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Qala Al-Matin wahuwa Al-Imam Al-Mujaddid العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء باب tentang riya. Di sini beliau tidak langsung menyebutkan hukum riya dan tidak pula langsung menyebutkan vonis kepada orang yang riya. Beliau umumkan kenapa di antara ulama menyebutkan agar orang yang membaca atau mendengar pembahasan ini sendirilah ia akan menilai dirinya tatkala ia melakukan riya. 6. Qala wa qaulillahi ta'ala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan firman Allah Jalla wa'ala katakanlah, perintah Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, hanya saja diriku adalah manusia seperti kalian yang tidak boleh disembah. Yuha ilai, telah diberikan wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilah kalian, sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu, yang maha esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, pertemuan ridha, pertemuan nikmat, ya, bertemu dengan Allah Jalla wa Ala dalam kondisi diridhai oleh Allah dan diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa Ala kepadanya. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaknya dia melakukan amalan salih, amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan jangan sekali-kali ia melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ahada dengan siapapun. Al-Kahfi ayat 110. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, munasabatu dhikri hadzal babi fi kitab at-tauhid annahu lamma kana ar-riya'u mukhillan bit-tauhid wa muhbitan lil-'amal alladhi qaranahu nasaba yunabbih 'alayhi al-mu'allif fi hadzal bab. Sebab pembahasan riya dibahas oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab tauhidnya ini karena riya itu dapat merusakkan tauhid dan menghapuskan amalan yang terjadi riya di dalamnya. Oleh karenanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis matan Kitab Tauhid, menyebutkan pembahasan riya di dalam Kitab Tauhid ini sebagai peringatan agar seseorang menjauhinya. Ya, apabila dia ingin tauhidnya itu selamat di sisi Allah Jalla wa Ala. Qala ar-riya adalah masdar dari kata ra'a mura'atan wa riyan, wa huwa an yaqsuda an yaran nasu annahu ya'malu 'amalan 'ala sifatin wa huwa yudhmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Dia ingin dilihat oleh manusia bahwa dia sedang melakukan suatu amalan dengan suatu sifat, wa huwa yudhmir, padahal batinnya, internalnya berbeda dengan eksternalnya. Eksternalnya dia seakan-akan sedang salat karena Allah, pada internalnya dia ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan Riya adalah amalan liyarahun nas. Dia melakukan suatu amalan tujuannya agar manusia melihatnya. Agar manusia melihatnya. Wa yadkhulu fi dhalika man amila al-amala li yusmi'ahu an-nas. Termasuk ke dalam kategori pelaku riya adalah orang yang beramal dengan tujuan untuk didengar oleh manusia apabila amalan tersebut amalan yang tak dilihat tetapi dapat didengar. Tujuan ia memperlihatkan atau memperdengarkannya kepada manusia agar mereka memuji dan menyanjunginya karena ia sedang beribadah kepada Allahu Jalla wa Ala. Adapun memperlihat atau memperdengarkan suatu amalan kepada manusia bukan untuk dipuji dan disanjungi oleh mereka, akan tetapi agar mereka semangat melakukan ibadah tersebut atau agar mereka mengetahui cara melakukan ibadah tersebut dengan benar, maka ini bagian dari dakwah dan bukan riya. Oleh karenanya di dalam surat Al-Baqarah Allah Jalla wa Ala berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Apabila kalian memperlihatkan sedekah yang kalian lakukan, maka itu sebuah sedekah yang nikmat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan beliau akan haji, akan umrah, akan jihad dan seterusnya. Kenapa? Karena tujuannya agar manusia mengikuti, agar manusia melakukannya, agar manusia termotivasi untuk melakukannya atau untuk mengajarkan mereka. Nah, adapun memperlihat atau memperdengarkan ibadah kepada manusia dengan tujuan agar dipuji, ya, agar dipuji dan disanjungi oleh mereka karena dia adalah seorang yang beribadah kepada Allah walaupun ia hatinya tidak ikhlas, inilah yang disebut dengan riya. Dan riya adalah amalan hati, hanya ia sendiri yang mengetahui dirinya itu ada riya ataukah tidak. Adapun kita, maka tidak boleh kita memvonis atau bermudah-mudahan memvonis orang lain itu riya, ya, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya walaupun mungkin kita melihat banyak indikasi yang menunjukkan dia riya. Tetapi kita tidak boleh memvonis atau bermudah-mudahan yang menyatakan seseorang itu riya, karena riya adalah masalah ghaib, hanya Allah Jalla wa Ala yang mengetahuinya. Nah, qul al-khitab li Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul lin-nas ay qul lin-nas ana basharun mithlukum ay fil bashariyah laysa li min ar-rububiyyah wala min al-ilahiyyah syai', aku tidak punya hak, ya, tidak punya kemampuan dalam mengatur alam semesta ini dan tidak berhak untuk diibadahi selain Allah. Innama ilahukum ilahun wahid, maknanya adalah ma'budukum bihaq alladhi ad'ukum ila ibadatih ma'budun wahidun la syarikalah. Sesembahan kalian yang sesungguhnya yang aku seru kalian untuk beribadah kepadanya, ma'budun wahid, hanya satu, ya, la syarikalahu, tiada sekutu baginya. Yarju liqa'a rabbih, artinya adalah ya khafu al-masir ilaihi wa yatma'u bi ru'yatihi yaum al-qiyamah. Barang siapa yang yarju liqa'a rabbih, maknanya adalah dia takut kembali kepada Allah, ya, dan ia optimis mengharapkan pertemuan dengannya untuk melihat Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat. Faly'amal 'amalan salihan, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh. Kata beliau, amalan salihan adalah ma kana muwafiqan li syar'illah maqsudan bihi wajhah, yaitu amalan yang sesuai dengan agama Allah Jalla wa Ala dan tujuannya adalah mengharapkan wajah Allah Jalla wa Ala, dengan bahasa yang mudah dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hal. Yang pertama, jenis ibadah yang ia lakukan mesti sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika berbeda, maka ditolak. Seperti orang yang beribadah kepada Allah dengan menyembelih selain bahimatul an'am untuk ibadah hewan kurban, maka akan ditolak oleh Allah ibadah hewan kurbannya. Yang kedua, sebab ibadah yang ia lakukan itu mesti sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang salat di dua rakaat ketika masuk ke masjid, sebabnya adalah tahiyatul masjid, maka barang siapa yang melakukan salat dua rakaat dengan alasan sebab masuk rumah baru, maka tidak akan diterima karena sebab ibadah yang ia lakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kaifiahnya, cara ketika ia melakukan ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya tersebut mesti sesuai dengan cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan, contohnya salat lima waktu atau salat sunnah yang lainnya. yang ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis untuk melakukannya. Tetapi ketika ia melakukannya, dia melakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka ibadahnya tersebut tertolak. Yang keempat, jumlah ibadah yang ia lakukan tersebut tidak lebih atau tidak kurang dari nominalitas atau jumlah yang telah ditentukan khusus oleh Allah dan Rasulnya, seperti jumlah rakaat salat, jumlah tawaf, jumlah sa'i atau jumlah zikir, ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir setelah salat 5 waktu. Maka apabila dia melakukan dengan cara yang lebih atau kurang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Yang keempat dari sisi waktu, yang kelima waktu, yang keenam adalah tempat. Waktu seperti waktu salat, ya, waktu puasa. Tempat adalah tempat i'tikaf, harus di masjid, ya, tempat haji, umrah, ya. Ini enam hal mesti sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dalam melakukan ibadah atau sesuai dengan syariat Allah. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Qala wa la yushriku bi ibadati rabbih ay la yura'i bi 'amalihi. Maknanya adalah jangan dia riya dengan amalannya tersebut. Ahadun nakirah fi siyaqin nafi. Fata'ummu kulla ahadin kainan man kan, mencakup siapapun. Tidak boleh dia riya karenanya, baik karena nabi, rasul, malaikat, apalagi selain nabi. Ya, karena nabi aja enggak boleh kita riya. Tidak boleh riya dalam ibadah karena nabi. Riya ingin dipuji oleh malaikat, riya ingin dipuji oleh para sahabat nabi, ya, andai kata dia hidup di masa mereka, apalagi ya manusia-manusia yang di bawah mereka, ya. Riya dah karena nabi, ingin dipuji oleh nabi saja enggak boleh. Itu termasuk riya dan syirik, ya. Apalagi ingin dipuji oleh selain nabi, ya. Ingin disanjungi, ya, riya karena mereka, ya. Ya, apalagi selain nabi, ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. قال المعنى الإجمالي للحديث المعنى الإجمالي معنى آيات di atas secara global adalah يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أنه بشر مثلهم في البشرية ليس له من الربوبية والألوهية شيء. Di dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala memberikan perintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia bahwa beliau adalah manusia biasa seperti mereka. Dari sisi manusiawi, beliau manusiawi. Laisa lahu minar rububiyyah. Beliau tidak mampu mengatur alam semesta ini, tidak tahu perkara gaib, tidak mampu memberikan kebaikan dan mudarat, ya. Bahkan beliau tidak kebal. Ya. Bahkan beliau tidak kebal. Beliau tidak bisa menghentikan, ya, kematian dari dirinya, tidak mampu menghentikan kehendak Allah Jalla wa Ala terhadap diri beliau dan tidak tahu perkara gaib. Naam. Wal uluhiyyati syai', ya. Dan beliau juga tidak memiliki hak dalam ibadah, maka tidak boleh dipalingkan salah satu ibadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ana basyarum mithlukum wa innama muhimmatuhu iblaghu ma yuhillahu ilaih. Kewajiban beliau, tugas beliau adalah menyampaikan wahyu yang Allah jalla wa ala sampaikan kepadanya. Wa ahammu ma uhiya ilaihi annal ma'buda haqqan ma'budun wahid. Dan wahyu Allah yang paling penting untuk beliau sampaikan adalah bahwa al-ma'bud haq, yang berhak diibadahi satu-satunya adalah ma'budun wahid, hanya satu sembahan, huwallah, yaitu Allah Jalla wa'ala. La yajuzu an yushraka ma'ahu ahadun fil ibadah. Tidak boleh Allah Jalla wa'ala itu disekutukan bersamanya, bersama siapapun dalam ibadah. Allah tidak boleh disekutukan dengan para malaikat. Allah tidak boleh disekutukan dengan para rasul. Allah tidak boleh disekutukan dengan para nabi, apalagi dengan selain mereka. Baik dalam syirik besar ataukah dalam syirik kecil, siapapun tidak boleh dijadikan sebagai sekutu Allah, baik dalam uluhiyah, rububiyah ataukah al asma'i was sifat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد. قال ولا بد من المصير إليه في يوم القيامة. Dan pasti manusia ini akan kembali kepadanya pada hari kiamat. فَالَّذِي يَرْجُ النَّجَاةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ. Barang siapa yang menginginkan keselamatan, kesuksesan di hari kiamat, sukses selamat, مِنْ عَذَابِ اللَّهِ, dari azab Allah, يَسْدَعِدُ لَهُ بِالْعَمَلِ الْخَالِصِ مِنَ الشِّرْكِ الْمُوَافِقِ لِمَا شَرْعَهُ اللَّهِ. Maka syaratnya, ketentuannya, bekalnya adalah mempersiapkan amal yang bersih dari syirik, tidak ada riya di dalamnya, dan sesuai dengan tuntunan agama dalam melakukannya. Karena amalan yang sesuai dengan tuntunan agama dalam prakteknya tetapi tidak ikhlas karena Allah, itu akan ditolak oleh Allah. Karena itu adalah amalan yang syirik, yang tidak ikhlas. Atau sebaliknya, ia ikhlas dalam melakukan suatu ibadah tetapi ibadah yang ia lakukan tersebut menyelisihi petunjuk agama, tidak dibangun di atas dalil agama, atau ada dalilnya tetapi cara melakukannya, ketika ia melakukannya tidak sesuai dengan petunjuk agama, maka itu disebut dengan amalan yang bid'ah. Yeah. Yang benar adalah ikhlas dan sesuai dengan petunjuk agama. Nah, amalan yang tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan petunjuk agama hanya sia-sia dan bahkan akan menjadi sumber adab kepada pelakunya. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan petunjuk agama, atau sesuai dengan petunjuk agama ketika melakukannya tetapi tidak ikhlas karena Allah, juga menjadi sumber azab bagi pelakunya. Allah Jalla wa'ala berfirman, عَامِلَةٌ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ غَاشِيَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ. عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ, dia telah lelah, telah letih beramal. تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ, justru amalan-amalan tersebut menjerumuskan ia ke dalam neraka Allah. Dari dua, satu dari dua penafsiran ayat ini adalah ia beramal tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ikhlas. Amalan yang ikhlas tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan al-amalul bid'i. Sedangkan amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ikhlas, itu disebut dengan al-amalu syirki. Qala munasabatul ayati lil babi anna fiha al-amra bi ikhlasil amali min asyirki alladhi minhu ar-riya. Sisi ke pendalilan dari ayat di atas sehingga disebut di dalam bab ini, karena di dalam ayat di atas terdapat perintah untuk memurnikan amalan, mengikhlaskan amalan dari syirik yang diantaranya adalah riya. Qala ma yustafadu minal ayah. Ya, hal-hal yang dapat dia petik dari ayat di atas. Yang pertama, anna aslad dini huwa ifradullahi bil ibadah. Bahwa merupakan asal, pondasi, landasan, fundamental agama ini adalah ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah. Percuma seorang banyak yang mengucapkan dua syahadat, dia salat lima waktu, dia puasa, dia haji, dia zakat, dia bagus akhlaknya, tetapi dia menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah. Ya. Apabila syirik yang ia lakukan dalam ibadah tersebut adalah syirik besar, dengan memalingkan salah satu dari ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka batal Islamnya. Dia akan menjadi penghuni neraka yang kekal selama-lamanya apabila dia mati dan belum bertobat darinya. Nah, ayat dan hadis dalam hal itu telah berulang kali kita lewati dalam pelajaran ini. Atau yang kedua, dengan syirik kecil, dia tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia ibadah karena Allah, tetapi juga ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia atas ibadah yang ia lakukan tersebut. Maka syirik kecil tersebut akan menghanguskan amalan yang terjadi riya padanya tersebut, dan akan menjadikan dia dilem, orang yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka apabila dia mati belum bertobat darinya. Nah. Qala ma yustafadu minal ayah. Yang kedua adalah annar riya asyirk. Bahwa riya adalah syirik. Yang ketiga, anna syirkal waqi'a minal musyrikin huwa syirku fil ibadah. Bahwa syirik yang terjadi, yang dilakukan oleh kaum musyrikin, para pelaku syirik, para pendua Allah Jalla wa'ala, rata-rata adalah syirik dalam ibadah. Rata-rata kaum musyrikin dahulu, mereka menganggap, ya, berakidah bahwa Allah lah yang Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, dalam menurunkan hujan, memberikan kebaikan dan kejelekan, ya. Tetapi dalam bab ibadah, mereka menduakan Allah. Mereka masih mau memalingkan ibadah sembelihan kepada kuburan, ke tempat-tempat keramat, bernazar untuk selain Allah, ya, dan menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara antara mereka dengan Allah di dalam beribadah, ya. Nah, inilah syiriknya keumuman kaum musyrikin di masa itu. Yang keempat, annahu la yajuzu an ya'bad, an yu'bada ma'allahi ahadun la minal asnami wala minal anbiya'i was salihin wala ghairihim. Ayat di atas menerangkan kita kepada kita bahwa tidak boleh disembah bersama Allah siapapun, baik patung, nabi, orang saleh ataukah selain mereka. Tidak ada yang boleh dijadikan sekutu, sebagai sekutu Allah dalam ibadah, siapapun dia, baik syirik dalam syirik kecil maupun apalagi dalam syirik besar. Maka akhil karim wa ukhti al karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, apabila kita tidak boleh riya, tidak boleh riya kepada para malaikat dan kepada para nabi, apalagi kepada selain mereka. Orang yang riya dalam ibadahnya karena nabi, karena malaikat, karena para rasul, diazab oleh Allah. Apalagi riyanya hanya karena ustaz. Riya karena syekh, lemah sekali. Bahan riya, sebab riyanya itu terlalu lemah. Ya. Apa hebatnya kita dipuji oleh syekh, dipuji oleh 1000 ustaz sekalipun, itu tidak akan memasukkan Anda ke dalam surga. Pujian 1000 syekh, pujian 1 juta ustaz di Indonesia, bahkan pujian seluruh jamaah kajian di tempat Anda, memuji Anda, itu tidak akan memasukkan Anda ke dalam surga jika Anda riya, jika Anda tidak ikhlas dalam beribadah. Dan mati Anda adalah mati su'ul khatimah. Jika mati sedang salat, sedang puasa, sedang haji, sedang tawaf, sedang baca Al-Quran, sedang khutbah Jumat, sedang berceramah, tetapi riya di dalamnya. Na'udzubillah min dhalik. Riya adalah sebab utama manusia mati su'ul khatimah, kata para ulama. Al-Imam Ibn Rajab, di dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif, menyebutkan, tidaklah manusia itu mati su'ul khatimah illa lidasisatin fi qalbih, karena melainkan karena ada tujuan, niat-niat yang buruk di dalam hatinya. Ya. Manusia boleh memuji kita karena kita ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli baca Al-Quran. Ya. Manusia mungkin akan berkata kepada salah satu di antara kita yang mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan ruku, mati dalam keadaan ceramah, mati dalam keadaan khutib Jumat, mati dalam keadaan baca Al-Quran, bahwa dia adalah orang yang mati husnul khatimah. Tetapi jika ia mati di saat itu dalam keadaan riya, demi Allah, dia mati su'ul khatimah di sisi Allah. Mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dalik. Mati sedang salat, bacaan cukup bagus semua, ya. Netizen menyatakan, apalagi masyarakat online, masya Allah Ustaz Fulan suaranya sungguh membuat hati ini sejuk, membuat kita histeris, membuat kita sedih. Kemudian mati, semua netizen mentangisi dia dan memujinya, tetapi rupanya dia riya di saat itu. Maka demi Allah, dia mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ayyadan billah. Fa Allah, Allah ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hendaknya kita berhati-hati dari riya. Dan hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah Jalla wa Ala menyelamatkan kita dari riya. Dan insyaAllah ta'ala setelah kita selesaikan bab ini, akan ana sampaikan beberapa sebab agar riya, ya, atau sebab kita mudah meninggalkan riya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Jika ada hal yang ingin sampaikan, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, belum ada yang masuk. Nah, teman-teman di Zoom, ada hal yang mau disampaikan? Barakallahu fiik. Nah, Bang David atau yang lain? Nah, baik, ada pertanyaan yang telah masuknya. Ustaz, apakah amalan yang tercampur dengan amalan bid'ah tapi tidak keseluruhan? Misal, gerakan sholat yang tidak sesuainya 110%, tapi 90% ya sesuai, apakah akan tertolak keseluruhan atau pahala yang berkurang? Perlu diketahui bahwa dalam sholat itu ada arkanus sholah, ada wajibatus sholah, ada sunanus sholah. Ini hal yang perlu diperhatikan. Apabila penyelisihan yang ia lakukan tersebut adalah dengan meninggalkan rukun dari rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah dan tidak terbayar dengan sujud sahwi sampai ia kembali melakukan rukun sholat tersebut, dan dia harus kembali kepada rukun tersebut selama belum bertemu dengan rukun yang sama di rukun berikutnya. Nah, jelas. Dan rukun yang ia tidak lakukan rukun di dalamnya itu tidak teranggap, maka dia harus menambah satu rukun lagi. Yang kedua, jika yang ia tinggalkan tersebut adalah wajibatus shalah karena lupa, karena sengaja, maka sholatnya juga tidak sah. Tetapi jika karena lupa, maka jika itu penambahan atau pengurangan, jika itu penambahan, maka letak sujud sahwinya boleh setelah salam dan boleh sebelum salam, namun afdalnya setelah salam. Dan jika itu pengurangan, maka letak sujud sahwinya berada sebelum salam. Kenapa saya katakan penambahan? Karena salam sebelum waktunya itu bagian dari penambahan salat. Tetapi jika dia ragu dan ragu-ragunya tersebut 50-50, dia tidak bisa mengikuti mana dominannya, maka sujud sahwinya sebelum salam, dan apabila ada dominannya, maka sujud sahwi setelah salam. Namun secara umum dia boleh sujud sebelum dan setelah salam. Baik, adapun jika yang dia tinggalkan tersebut atau tertinggal oleh yang tersebut adalah sunanun salah, maka dia tidak wajib sujud sahwi dan sholatnya sah. Naam, ya. Adapun kalau dia melakukan bidah dengan sengaja di dalam salat, ya, dengan sengaja dia melakukan bidah dengan melakukan suatu cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala yang menyelisih cara Nabi SAW dengan tujuan beribadah dengannya, maka ya, apakah seluruh ibadahnya tersebut akan batal? Maka wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya, untuk dikatakan batal wallahu ta'ala a'lam bisawab la adri. Tapi yang jelas Nabi SAW secara umum menyatakan amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk beliau adalah amalan yang tertolak. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, maka bisa jadi dia tidak mendapatkan pahalanya. Wallahu ta'ala alam bisawab, jika ada sebagiannya yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Adapun jika yang dimaksud meninggalkan sunnah sholat, maka sholatnya sah. Nambarakallah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menghindari ya? InsyaAllah ta'ala akan kita sebutkan lebih rinci pada pertemuan berikutnya, dan sebagiannya telah kita sebutkan dalam kajian tadi, yaitu dengan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala secara umum, dan secara khusus adalah doa-doa yang Nabi SAW contohkan, seperti doa beliau, Allahumma muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Nah, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika amalan kita dilakukan riya, lalu kita istighfar, bertaubat, apakah kita memperoleh pahala dari amalan yang tadi dilakukan riya? Jawabannya, na'am. Nah, apabila dia riya, ada tujuan untuk riya, kemudian dia langsung membersihkannya, maka ya, sepakat ulama, salatnya itu sah diterima oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jamil Ulumi Wal Hikam. Dan apakah amalan yang tadi terjadi riya di dalamnya, kemudian dia bertaubat, yang bertaubat itu akan kembali menjadi pahala? Naam. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di akhir-akhir surat Al-Furqan. Ketika Allah menyebutkan dosa syirik, membunuh, zina, ya, mencuri, Allah menyatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, kecuali mereka yang beriman, kecuali mereka yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka kejelekan-kejelekan mereka itu Allah rubah, itu kejelekan mereka adalah perbuatan dosa tadi yang diantaranya adalah syirik, kami rubah, kami ganti menjadi kebaikan. Nah, salah satu penafsiran dari para ulama adalah bahwa syirik yang ia lakukan tadi atau dosa yang ia lakukan tersebut kemudian dia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya kepada Allah, Allah gantikan ya menjadi sebuah kebaikan. Wallahu taala alam bisawab, Allah Maha luas rahmatnya. Nah, maka apa yang membuat kita malas bertobat kepada Allah? Apa yang membuat kita enggan beristighfar kepada Allah? Apa yang membuat kita menjauh dari Allah? Sedangkan Allah Maha Rahmat, Maha luas rahmatnya. Nah, pembunuh, pembantai, pemerkosa, penyembah patung yang menduakan Allah, jika bertobat, Allah terima tobatnya. Dan Allah masukkan ia ke dalam syurga. Maka apa yang membuat kita enggan bertobat, malu beristighfar dan menjauh dari Allah? Nas'alullah assalamu al-afiyah. Kemudian berikutnya, bismillah Ustaz, adakah contoh bid'ah dalam salat? Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Contoh bid'ah di dalam salat yang pertama itu diketahui dengan definisi bid'ah itu sendiri. Definisi bid'ah yang paling mencakup kata para ulama adalah definisi al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Yeah. Yaitu seorang melakukan suatu metode untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala dengan suatu cara yudahi. Yudahi asyara, menyerupai metode cara yang ada di dalam agama. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, maka itu adalah bid'ah. Bid'ah terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang asliyah atau hakikiyah, ada bid'ah yang idhafiyah. Bid'ah yang hakikiyah, untuk mudah dipahami, bid'ah 100%. Memang ibadah yang ia lakukan tersebut adalah ibadah yang tidak ditunjuk oleh dalil dari Al-Quran dan hadis sama sekali. Ya, asal ibadah yang ia lakukan itu memang tidak ada dalilnya. Yang kedua, ibadah idhafiyah. Ibadah yang ia lakukan adalah ibadah yang ada dalil yang menganjurkannya, tetapi prakteknya dia ketika melakukannya menyelisih petunjuk agama dalam 6 hal yang kita sebutkan di atas. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah ta'ala kita bertemu kembali di kajian Ba'dal Maghrib. Barakallahu fikum, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu ala ilan, astaghfirka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.